perpisahan tersebut. Kemudian yang keenam adalah meninggalkan ghibah dan namimah. Meninggalkan ghibah dan namimah. Rasulullah mengatakan ini adalah salah satu sebab terjadinya permusuhan di antara manusia, yaitu apa? Namimah, namam. Rasulullah mengatakan, atadruna ma mal adah? Apakah kalian tahu apa itu adah? Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Rasulullah mengatakan, al-adah adalah naklul hadis min bainin nas liusidu bainam. Yaitu kalian menukil pembicaraan di antara manusia untuk merusak hubungan mereka. Ini namanya namimah, namam. Allah mengatakan, wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin asim, utullin ba'da dhalika zanim. Janganlah kamu patuhi, kamu ikuti orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina. Manna'in lil khairi, Allah mengatakan apa? Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamim, yang banyak mencela, suka mencela. Masya'in binamim, dan kesana kemari menyebarkan namimah. Manna'in lil khairi mu'tadin asim, yang enggan berbuat kebaikan, melampaui batas lagi banyak berbuat dosa. Utullin, yang kaku dan kasar tabiatnya, lagi terkenal suka berbuat jahat. Terkenal jelek akhlaknya. Jangan ikuti orang-orang seperti ini. Ini yang dapat merusak apa? Hubungan antara ikhwah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ahabbukum ilayya, ini hadis Rasulullah, Allah Rasulullah mengatakan, ahabbukum ilayya, ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muwatta'una aknafa, yang rendah hati terhadap sesama kaum muslimin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal muslimin, rendahkanlah hati engkau terhadap orang-orang yang beriman bersama engkau, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kemudian alladzina ya'lafun wa yu'lafun, orang yang mau bersatu dan mudah untuk disatukan. Ya. Mau yang bisa bersatu padu dengan saudaranya dan bisa untuk disatukan jika terjadi apa-apa. Karena yang namanya orang yang punya permasalahan, dia itu ditunda, tidak boleh masuk surga hingga mereka berdamai. Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat, andirhuma hatta yusalihah. Tunda masuk mereka berdua ke dalam surga hingga mereka berdamai. Ini bagi orang yang punya perseteruan dengan saudaranya, pertengkaran dengan saudaranya, dan dia tidak mau membebaskan dan memaafkannya. Nah, ini nanti gak bisa masuk surga dulu sebelum mereka berdamai, gak bisa. Makanya kata Imam Ali, yang paling beruntung apa? Orang yang bangun tidur pagi hari, dia tidak mendapatkan permasalahan apa-apa dengan manusia, itu paling beruntung. Kenapa? Kalau ibaratnya dia mati, sudah. Kalau misalnya dia muakhir, maka dia beruntung dia. Tapi kalau orang yang punya permasalahan dengan orang lain, perseteruan, ya, maka enggak boleh ditunda dulu sampai mereka berdamai. Enggak boleh, jangan dulu ada permasalahan dengan si fulan masih nuntut, berdamai dulu baru bisa masuk ngerasakan. Kan begitu ya. Apa kata Rasulullah? Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yang mudah bersatu dan bisa disatukan. Dalam riwayat dikatakan, la khaira liman la ya'laf wa la yu'laf, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersatu dan tidak mau disatukan. Pada Rasulullah mengatakan, abghadukum ilayya, yang paling jelek, yang paling aku benci di antara kalian, mau tahu? Al-masya'una bin namimah, yang kesana kemari gentayangan menyebarkan namimah, mengadu domba di antara orang. Khususnya akhwat-akhwat sekarang ini banyak yang gentayangan seperti itu. Dari pintu ke pintu. Ya, dari pintu ke pintu menyebarkan namimah, mengadu domba tanpa alasan yang jelas. Al-mufarriquna bainal ikhwah, yang memecah belah di antara saudara-saudaranya sesama muslim. Al-multamisuna lil-baro'i al-anak. Yang mencari-cari kesalahan bagi orang yang tidak bersalah. Kata Rasulullah. Ini hadis Rasulullah ini sahih, insyaAllah. Disahkan Al-Albani. Nah, yang kesana kemari gentayangan menyebarkan namimah. Untuk apa? Untuk memecah belah di antara ikhwah. Kemudian apa? Mencari-cari kesalahan bagi orang yang tidak bersalah. Ada yang ketiga, apa namanya, ketiga perangai ini ada badannya. Ya, salaf ini harus ditazkiyatun nufus sekali lagi. Agar terjauh dari perkara-perkara yang makanya sepele tapi bisa diazab di alam kubur dan bisa tertahan masuk surga. Gara-gara hal-hal yang sepele ini. Jadi mohon kepada khususnya para akhwat, jangan gentayangan lagi untuk mencoba belah di antara saudara, mencari-cari kesalahan orang lain yang dia sendiri belum pernah jumpa dengan orang tersebut. Ya kan? Wah, si fulan itu begini, ustaz si fulan itu, padahal dia sendiri belum jumpa. Kalau jumpa orangnya mungkin dia sering diam sejuta bahasa. Iya, para ikhwah fiddin. As-salafiyin ini butuh tasfiyah sebagaimana mereka juga butuh tarbiyah, tasfiyatun nufus. Ya, jangan disepelekan ini. Banyak orang menyepelekan hal ini. Kalau bicara, kalau mengaji tazkiyatun nufus, wah masyaallah. Tidak manhaji katanya. Subhanallah. Jangan katakan demikian, tidak ada di dalam dinul Islam ini yang enggak penting. Sampai menegakkan daulah Islamiyah itu juga penting menurut Islam, tapi ada skala prioritas. Kan begitu? Dan ada prosedurnya secara syar'i, tidak apa? Tidak sembrono, tidak gegabah, tidak aut-autan seperti orang-orang jahil, tidak. Demikian para ikhwah fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Yang keberapa tadi itu? Yang ke berapa? Yang ketujuh, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna, tidak berfaedah. Yaitu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Allah mengatakan di dalam kitabnya, ini adalah dalam rangka apa tadi? Menjaga rasa cinta, apa namanya? Al-wala, rasa cinta kepada saudara kita. Allah mengatakan, wa qul li ibadil ladzina, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, Ya ibadi qul ya ibadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-qul lil ladzi ahsan fa inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana lil insani aduwwun mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan ucapan yang terbaik. Nah ini, kalian kalau menjaga hubungan persaudaraan di antara saudara kalian, selain menjaga hal-hal yang kita sebutkan tadi, ucapkanlah ucapan-ucapan yang terbaik. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya yang dia ucapkan itu baik-baik saja atau dia diam saja. Itu lebih menjaga persaudaraan, rasa cinta di antara saudaranya, di antara dia dengan saudaranya. Rasulullah mengatakan rahimahullahu abdan qala khairan fa ghanim wa sakata an syarrin fa salim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia itu berucap dengan kebaikan, maka dia mendapatkan keberuntungan dengan ucapannya itu, dan dia diam dari ucapan-ucapan kotor dan dia selamat dengan itu. Nah, itu dia seorang muslim mukmin, kan begitu. Dia jaga itu. Mungkin dengan ucapan yang diucapkan itu akhirnya apa? Akhirnya terjadi fitnah. Akhirnya terjadi fasad, kerusakan di atas muka bumi. Hendaknya mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang terbaik. Karena syaitan selalu mengadu domba di antara mereka. Dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Rasulullah telah mengatakan, inna syaitana qad ya'isa ayyubat fi jaziratikum. Ayyubat ayya'budahul musalluna fi jaziratikum. Walakin fit tahrish bainakum. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Mereka sudah putus asa. Tetapi mereka, setan itu tidak merasa putus asa untuk mengadu domba, tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Dia terus mengadu domba di antara kalian. Nah ini yang keberapa? Yang ke 7. Apa itu? Kemudian yang ke 8, menyemarakkan sikap at-ta'awun alal birri wa taqwa. At-ta'awun alal birri wa taqwa. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, man yastati ayyamfa'ahu falyamfa'ahu. Barang siapa yang sanggup memberikan kemanfaatan bagi saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Ya, makanya kalau kita punya keahlian sedikit, ya teman nggak tahu ya, mbok dikasih tahu kan begitu ya, diajari. Kalau dia bodoh diajari, ya. Kalau dia susah ditolongi kan begitu ya. Ini namanya at-ta'awun ala birri wa taqwa. Nah kemudian yang ke-9, ya, mengembangkan sikap at-tawasi bil haqqi was sabr. At-tawasi bil haqqi was sabr. Saling nasihat menasihati di atas kebaikan dan kebenaran dan apa? Kesabaran. Nah itu dari 9 sikap untuk menjaga rasa cinta dan alwala kepada orang-orang yang beriman, kepada saudara kita. Demikian para ikhwah fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, ada berapa tadi? Ada 9 ya. Ya itu. Adapun yang terakhir tadi, dalilnya adalah sabda Rasulullah, ad-dinun nasihah liman billah wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Ya termasuk an-nusuh li ammatil muslimin adalah at-tawasi bil haqqi was sabr. Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu ta'ala alam bissawab. Nah demikianlah tentang al-wala dan bara, kita cukupkan sampai di sini ya. Dan untuk kalau ada kesempatan yang lain akan kita bahas lebih panjang lagi tentang al-wala dan bara ini. Nah kemudian kita akan beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang sunnah dan bid'ah. Mungkin akan kita cukupkan tentang apa namanya, pentingnya berpegang teguh di atas sunnah dan bahayanya jatuh ke dalam bid'ah. Paham? Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita minum dulu ya, supaya apa namanya, yang di luar apa namanya, yang tidur jangan dulu tidur, supaya cuci muka dulu kalau ngantuk. Ini yang terakhir, mungkin kita ambil waktu cuma setengah jam ya, mungkin kita ambil waktu cuma setengah jam ya, bukan setengah jam istirahatnya, waktu apa namanya muhadharahnya mungkin tinggal setengah jam lagi. Tolong melotot setengah jam saja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Para fafiddin, azani Allah wa iyakum. Sebelum kita akhiri kajian kita pada hari ini, di mana sudah satu seharian penuh kita larut dalam kajian ini, insya Allah ini adalah materi terakhir dan sekaligus sebagai nasihat umum bagi kita semua, yaitu kita akan membuka suatu permasalahan atau membahas permasalahan pentingnya berpegang teguh kepada as-sunnah, agungnya berpegang teguh dengan as-sunnah, dan bahayanya jatuh ke dalam bid'ah, sekecil apapun bid'ah itu. Saya akan membawakan beberapa hadis, saya tidak memperpanjang pembicaraan, tapi saya akan membawakan beberapa hadis saja, dan itu saya rasa cukup sebagai nasihat bagi kalian. Barang siapa yang tidak ada ibrah pada kitabullah dan sunnah rasul pada diri, bagi dirinya, maka tidak ada selain keduanya ibrah bagi dirinya. Ya, cukup bagi kita ahsanul kalam dan khairul haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Kuntu ma'an Nabi, amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah." Fastaqbalana al-Abud. Pada satu hari kami berjalan di satu kampung di kota Madinah, berjalan ke arah Al-Abud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Dzar, aku berkata labbaik ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, aku katakan labbaik ya Rasulullah." "Aku tidak ingin," kata Rasulullah, "seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud ini," seraya Rasulullah menunjuk gunung Uhud yang ada di hadapan beliau, "berlalu bagiku tandi alaiya thalathu ayyam wa indi fihi dinar." Berlalu bagiku 3 hari sedangkan masih tersisa di kantongku 1 dinar. "Illa syai'un ursiduhu lidain." Kecuali sedikit aku sisakan untuk membayar hutang. Kata Rasulullah. "Illa an aqula fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. An yaminhi wa an shimalihi wa an wa min khalfi." Kecuali akan aku sebarkan kepada hamba-hamba Allah seperti ini. Ini maksudnya aku sedekahkan. Emas sebesar gunung Uhud itu akan khusus. Hingga tidak tersisa 1 dinar pun di kantong. Kecuali sedikit yang aku sisakan untuk bayar hutang. Itu memang. Kemudian Rasulullah berjalan. Kemudian berkata lagi, "Innal aktarun humul aqalluna. Innal aksarina humul aqalluna yaumal qiyamah." Sungguhnya orang yang paling banyak harta, mereka yang paling sedikit pahalanya di hari akhirat. Kata Rasulullah. "Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha." Kecuali orang yang menyedekahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. "Wa qalilun mahu." Tapi amat sedikit mereka yang seperti itu. Kata Rasulullah. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanannya ke arah Gunung Uhud. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, makanak." Coba ini diperhatikan hadis Rasulullah. "Ya Abu Dzar, makanak. La tabrah hatta atiyaka." Wahai Abu Dzar, tetaplah engkau di tempat engkau. Jangan kemana-mana hingga aku kembali kepada engkau. Kembali menemui engkau. Maka Abu Dzar pun diam, duduk, menunggu Rasulullah. Ya. Rasulullah pun berlalu hingga tidak lihat. Hatta tawara. Rasulullah berjalan hingga tidak kelihatan. Yaitu apa? Hilang dari pandangan. Tatkala demikian, fa idza sami'tu sawtan, tiba-tiba aku dengar suara gemuruh. Fa takhaftu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna ahadan qad ta'arrada lah. Aku khawatir akan keselamatan Rasulullah. Jangan-jangan ada seorang yang menghadang Rasulullah. Suara gemuruh dari arah Rasulullah berangkat. Ini kan mencemaskan sekali kan? Gawat enggak? Genting ini kan? Saya tanyakan dulu, genting atau enggak ini? Genting. Tapi apa? Apa tindakan dari Abu Dzar? Walakin atadzakkaru qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat pesan Rasulullah, "Jangan kemana-mana hingga aku kembali menemui engkau." Aku pun diam di tempat tidak kemana-mana, walaupun suara gemuruh itu. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali. Dan aku katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tadi dengar suara gemuruh. Aku khawatir akan nasib engkau. Akan tetapi aku ingin menyusul engkau, tapi aku teringat pesan engkau. Jangan kemana-mana hingga aku kembali menemui engkau." Lalu aku tidak kemana-mana, aku duduk di sini saja. Rasulullah mengatakan, apakah engkau memang benar-benar mendengar suara itu? Abu Dzar mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, itu adalah Jibril. Tadi datang menemuiku, mengatakan, man mata min ummatika la yusriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Wa in zana wa in sarak. Tadi Jibril datang mengabarkan kepadaku, barang siapa yang wafat di antara umat engkau tidak mempersekutukan Allah dengan satu yang lainnya, dia akan masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Demikian hadisnya. Coba lihat di sini, coba lihat hadis ini ya, para ikhwafiddin azan ya Allah wa iyyakum. Bagaimana keteguhan, komitmen, keistiqomahan Abu Dzar Al-Ghifari di atas pesan Rasulullah. Tapi ini bukan pesan sembarang pesan para ikhwafiddin. Ini adalah pesan dari seorang rasul, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan sunnah yang tidak boleh dilanggar. Walau apapun yang terjadi. Coba lihat keadaannya, genting atau tidak? Para ikhwafiddin, genting atau tidak? Ya. Kalau orang harafiyin mungkin sudah melanggar pesan itu, sudah tidak ingat pesan lagi. Kan begitu ya. Oh ini genting nih, kejar apa namanya, susul Rasulullah. Gitu. Ya kira-kira guru tidak ada khusyuk. Tidak ada, kalau tidak ada khusyuk, bakal tidak ada sabar. Kalau tidak sabar, bakal tidak istiqomah di atas pesan-pesan Rasulullah. Dan itu pasti. Ya. Tapi Abu Dzar tidak bergeming dari tempatnya. Bukan karena dia pengecut. Apakah berani kalian mengatakan Abu Dzar itu Al-Ghifari itu pengecut? Oh takut-takut dia wani. Enggak. Dia tidak pengecut. Dia adalah seorang sahabat yang pemberani. Dialah yang mengumandangkan La ilaha illallah. Hingga dia dipukuli sampai pingsan di Kota Mekah. Itu Abu Dzar. Apakah menghadapi ini dia jadi pengecut? Tidak sama sekali. Apakah dia enggak peduli dengan nasib Rasulullah? Hah? Apakah kalian berani memvonis bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak peduli dengan nasib Rasulullah? Ya para ikhwafiddin, tolong dijawab. Jadi apa yang menghalangi dan menahan Abu Dzar Al-Ghifari untuk menyusul Rasulullah tatkala dia mendengar suara gemuruh yang mencemaskan itu? Ya, keteguhan di atas pesan-pesan alias keteguhan di atas sunnah. Bukan tidak demikian. Nah demikian juga kita wujudkan di dalam zaman sekarang ini. Mereka-mereka boleh menuduh as-salafiyin tidak peduli dengan nasib umat. Mereka boleh menuduh ulama-ulama as-salafiyin pengecut dan lain sebagainya. Hanya karena apa? Hanya karena keteguhan as-salafiyin dan ulama-ulamanya berada di atas pesan-pesan Rasulullah. Bukankah demikian para ikhwafiddin? Hah? Mereka orang-orang harokin yang menyangka berjuang dan lain sebagainya. Mereka berdua salah ini itu tidak berani, tidak peduli dengan nasib umat. Orang-orang sibuk, wajah dan sebagainya, perjuangan ini dan sebagainya. Menghadapi orang tidak berdua, umat Islam begini. Umat salafin juga habisnya tauhid, menyuruh orang kepada tauhid, menuntut ilmu, mendoakan kafir, mendoakan penguasa. Dia peduli dengan itu. Itulah dia pesan Rasulullah dalam menghadapi masa-masa fitnah. Dalam keadaan kalian yang sedang lemah, berada teguh di atas pesan Rasulullah itu lebih berharga ketimbang apa? Overacting, bertindak tidak tentu arah. Coba seandainya Abu Dzar Al-Ghifari bertindak sembrono, dia susul atau lain sebagainya, mungkin dia tidak mendapatkan suatu nikmat yang amat besar, yaitu nikmat ilmu. Ilmu yang langsung dia peroleh dari apa? Rasulullah dan dari Jibril alaihi salam tentang tauhid. Seandainya dia lari atau dia menyusul Rasulullah, mungkin kejadiannya akan lain, kan begitu ya? Kejadiannya akan lain. Dan dia akan tidak dapat apa? Nikmat ilmu pada saat itu. Nah ini dia keteguhan seorang sahabat di atas perintah Rasulullah, di atas pesan Rasulullah. Apapun yang terjadi pada COVID-19 sekarang ini, coba lihat As-salafin adalah kelompok yang paling tidak terpengaruh dengan apa? Dengan situasi dan kondisi. As-salafin tidak bisa dikondisikan, tidak bisa terpengaruh dengan kondisi. Inilah ciri as-salafiyun. Mereka tidak terpengaruh dengan kondisi. Adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka lah orang-orang yang beruntung.